Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu tempat yang mulia yaitu masjid dalam keadaan yang baik, yakni dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah juga berkenan mengumpulkan kita semuanya di surganya nanti insyaallah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan membaca satu kitab ya, yaitu yang berjudul Tajdidu al-Iman, Pembaharuan Iman, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr ya, hafizahullah ta'ala. Semua sudah ada kitabnya, semua sudah punya kitabnya. Sudah ya. Baik, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Jadi iman kita itu butuh diperbaharui, butuh selalu kita cek, kita kontrol, karena tidak ada jaminan. Mungkin hari ini kita merasa iman kita kuat, semangat dalam ibadah, tapi tidak ada jaminan besok kita masih bersemangat dalam ibadah. Tidak ada jaminan pekan depan kita masih dalam keadaan bersemangat dalam ibadah, dalam ketaatan. Apalagi tidak ada jaminan saat akhir hayat kita, kita masih menjadi pribadi yang taat. Siapa yang bisa menjamin? Maka jangan pernah merasa aman. Mungkin saat ini sebagai aktivis masjid, saat ini sebagai orang yang selalu sibuk dengan kajian, tidak ada jaminan barangkali ketika sudah berkeluarga sudah menurun imannya. Barangkali kalau sudah sibuk dengan pekerjaannya turun lagi imannya. Barangkali ketika sudah memiliki anak dan keturunan turun lagi. Barangkali dengan bertambah usia, saat itulah imannya turun. Sehingga saat imannya turun, Allah cabut nyawanya. Siapa yang bisa menjamin? Maka jangan pernah kita merasa aman ya, dari turunnya iman, dari rusaknya iman. Karena setan itu sudah bersumpah, fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in, demi kesempurnaanmu ya Allah aku akan sesatkan mereka semuanya. Dan setan mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri ya, untuk menyesatkan manusia. Ini yang harus kita waspadai. Dan kita tidak akan bisa selamat dari godaan syaitan kecuali dengan mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan keutamaan rahmat dari Allah. Walau la fadlullah alaikum warahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalaulah bukan karena keutamaan dari Allah dan rahmatnya, kalian sudah mengikuti setan ya. Nah karena itu sekali lagi ikhwati fillah, jangan pernah merasa aman dengan iman kita. Walaupun merasa imannya sekokoh gunung, walaupun imannya sekokoh apa? Gunung. Tidak ada yang bisa menjamin. Nabi Ibrahim alaihissalam ya, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, beliulah yang menghancurkan patung-patung yang Namrud. Patungnya siapa? Namrud. yang menghancurkan siapa? Ibrahim alaihissalam. Pun demikian, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, wajnubni wabaniya anna budal aslam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak turunku dari menyembah patung. Padahal yang menghancurkan patung siapa? Tapi Nabi Ibrahim tidak merasa terlalu pede, tidak bakalan mungkin menyembah apa? Patung. Takut dengan godaan syaitan yang akan melemahkan iman, bahkan menghilangkan iman. Ya, dan Nabi Ibrahim adalah contoh yang patut kita tiru dalam kekhawatirannya, sehingga para ulama mengatakan waman ya'murul bala ba'da Ibrahim. Siapa kok yang dia itu tidak merasa aman dari tertimpa dengan bala, dengan ujian, dengan kesyirikan, dengan ujian yang dapat melemahkan iman, ya, melebihi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim saja enggak merasa aman. Kenapa kok kita merasa apa? Ya. Jangan tertipu oleh bisikan dari syaitan. Karena sebutkan al-qulubu dha'ifah wa syubhatu khatafah. Hati itu lemah, sedangkan bisikan setan, godaan setan itu datangnya itu menyambar-nyambar, dan hati kita lemah, ya, hati kita lemah, ya, jadi berhati-hatilah, ya, jadi kita tidak merasa aman. Selevel Nabi Ibrahim saja tidak merasa aman. Mungkin kalau di logika mana mungkin Nabi Ibrahim akan menyembah apa? Patung. Tapi ya kenyataannya Nabi Ibrahim takut, dan kita lebih takut. Mungkin secara logika, mosok nyembah patung kan gitu, mosok nyembah patung. Tapi hati kita lemah. Barangkali cuma dibisiki oleh setan. Niatnya mungkin jalan-jalan, niatnya mungkin selfie-selfie, niatnya untuk refreshing. Mungkin datang ke satu candi, ya, kemudian melihat orang-orang di sana berebut naik, kemudian pengen ngerogoh patung. Pengen ngerogoh apa? Patung. Katanya kalau patungnya berhasil terogoh atau tangan kita berhasil nempel, memegang, doanya akan apa? Terkabulkan. Atau cita-citanya akan tercapai. Atau nasibnya akan wujud. Yang sebelumnya tidak ada pikiran itu, karena bisikan setan ikut-ikutan. Yang datang berebut juga ikut-ikutan apa? Ngerogoh. Ikut-ikutan apa? Nah itu, ya, bisikan-bisikan apa setan yang mungkin tidak pernah terpikir sebelumnya. Mana mungkin menyembah patung? Mana mungkin berdoa kepada patung? Jangan pernah merasa aman. Ya, akhirnya berhasillah dia digelincirkan oleh syaitan. Ya, tertempleklah tangannya ke patung tersebut. Dan mungkin lucunya setelah tangannya tertempel masih sempat mengucapkan hamdalah, alhamdulillah bisa megang apa? Patung. Dan mungkin usahanya keras sebelum memegang membaca basmalah mungkin, ya, hanya untuk meraih apa? Patung. Itu hanya satu contoh. Artinya apa? Jangan pernah merasa aman. Iman kita akan tetap terjaga sampai akhir hayat. Tidak ada yang bisa menjamin. Selevel Nabi Ibrahim saja tidak bisa apa? Menjamin. Ya. Mungkin kalau masih tinggal di Jogja, banyak kawan, mungkin ikut taklim, ya, di sana banyak ilmu, ya, mungkin mempersembahkan sesembahan untuk selain Allah dengan kurban yang ditanam di apa, ya, pojokan rumah itu tidak boleh, karena mempersembahkan untuk selain Allah itu kesyirikan, tidak boleh. Ya, kalau dia masih di sini, masih temannya banyak, kayaknya tidak akan mungkin dia terjerumus itu. Ya mungkin dia saat itu merasa tidak akan mungkin. Tapi siapa yang merasa aman? Barangkali suatu saat setelah lulus kuliah atau mungkin pindah rumah, dia ditempatkan atau membeli di satu tempat, ya tempat barunya entah di daerah mana, yang mungkin tempatnya tidak seperti saat ini yang banyak kawannya, yang banyak tempat kajiannya. Mungkin datang pertama kali ditanya sama penduduk sekitar, penduduk baru mas, iya dari mana, dari Jogja, oh iya lagi bangun rumah, iya di sini kebiasaannya kalau bangun rumah itu harus beli kambing mas, kalau tidak biasanya ada bencana. Mungkin kalau subhat atau bisikan pertama masih bisa ditangkis, ya dia masih menolak, ya dia mungkin masih menolak dengan halus, oh iya makasih pak, tapi nah, saya tidak melakukan itu. Mungkin masih dibisiki, bener loh mas, saya cuma menampaikan nasihat. Sama seperti setan, inni nasihun, ya. Dia cuma mengatakan saya pemberi nasihat saja, ya. Mungkin pertama bisa, nanti ketika membangun pondasi datang penduduk yang lain, mas pondasinya sudah jadi, belum ditanam lah. Biasanya kalau enggak ditanam ada bencana loh mas. Dulu ada orang Jakarta kesini, sama mas penduduk baru, sama dulu juga enggak mau mas, tiba-tiba rumahnya kebakaran mas, baru satu bulan jadi ditempati kebakaran mas, dulu sudah kita nasihati mas, dia masih kuat, oh mungkin kebetulan mungkin ya masih kuat. Ketika bangun tembok datang lagi orang, ketika dia kerja, oh penduduk baru dari mana, Jogja, oh rumahnya di mana sana, oh ya kalau ada di sini itu biasanya nanam sembelian supaya tidak diganggu. Dulu itu juga punya kawan dari Surabaya sana, juga kayak gitu, pasangan suami istri, ya kan, pasangan istri, katanya itu nggak logis. Akhirnya ngeyel, kita sudah nasihati. Akhirnya apa? Ketika berangkat kerja malam-malam itu, karena pas shift malam, ya pas goncengan itu dirampok, dibunuh, ya kan? Semua hartanya dikeruk mas. Kita sudah nasihati. Mulai takut dia. Mulai apa? Takut. Datang lagi nanti orang yang lain. Oh iya mas. Ya. Nah, ini dulu ada orang dari Bandung, sudah kita nasihati juga enggak mau mas. Itu pasangan baru mas, baru hamil, akhirnya keguguran, akhirnya stres terus gantung diri mas. Mulailah takut. Datang lagi orang mas, belum di ini, belum disembelihkan, ditanam apa sembelihan di rumahnya, biasanya ada bencana. Oh ya di sini yang jual kambing di mana ya? Sudah mulai dia. Awalnya sok kokoh, ya. Akhirnya takut juga dia. Ya, dia mikir daripada celaka harga kambing berapa lo? Dia mikirnya cuma sekedar harga kambing. Ya, kambing berapa? Daripada kan gitu. Tidak. Ingat hati kita itu apa? Lemah. Ya, al-qulubu dha'ifa wasyubhatu khatafa. Hati kita itu lemah, enggak ada yang bisa menjamin keistiqomahan hati kita kalau tidak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah merasa ujub, ya, takjub dengan diri sendiri. Saya pasti imannya kokoh, enggak ada yang bisa menjamin. Maka kita perlu selalu mengecek iman kita, kita perlu perbaharui iman kita agar tidak rusak, agar tidak usang atau bahkan mati. Ya, kita harus selalu jaga, kita perbaharui iman kita. Maka kitab ini ditulis, ya, agar supaya ya iman kita selalu terbaharui. Baik, kita baca. Ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, berkata penulis ini Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ya, maknanya Ar-Rahman adalah Allah durahmah al-wasi'ah. Allah punya rahmat yang luas yang diberikan kepada seluruh makhluknya, baik itu orang beriman, orang kafir, orang munafik, orang taat, ahli maksiat, semuanya dapat rahmat Allah. Ya, dia dapat rizki. Rizki itu bukan hanya milik orang beriman, bahkan orang yang tidak beriman pun juga berhak mendapatkan apa? Rizki. Sehat. Ya, bahkan orang munafik pun sehat. Ya, malah kadang banyak panjang umurnya. Ya. Ini rahmat Allah yang sifatnya umum, diberikan kepada seluruh makhluknya, dari manusia, jin, hewan, mereka semua mendapatkan rahmat Allah yang khusus, yang umum. Ya, ini menunjukkan betapa ya nikmat dunia ini hanya kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kalaulah kenikmatan-kenikmatan dunia ini berharga di sisi Allah, orang kafir tidak akan dikasih makan. Kalaulah nikmat di dunia ini lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk, maka orang-orang munafik tidak akan diberi. Tapi karena nikmat dunia ini hanya sedikit, ya, maka semua dikasih. Dan Allah masih simpankan nikmatnya yang besar di akhirat nanti, yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Ar-Rahim maknanya durahmah al-khasah, Allah pemilik rahmat yang khusus, yang hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Adapun orang kafir sudah terputus, Allah berikan rahmatnya hanya kepada orang beriman. Ya, mulai dengan keistiqomahan iman sampai wafatnya, diberikan taufik untuk mengucapkan la ilaha illallah, diringankan sakaratul mautnya, hanya diberikan kepada orang beriman. Kemudian mendapatkan nikmat kubur, ya, hanya untuk orang beriman. Seberapapun baiknya orang-orang yang tidak beriman, rahmatnya akan terputus bersamaan dengan terputusnya ruh dari jasad. Ketika rohnya sudah tercabut, maka rahmat Allah sudah terputus. Adapun orang beriman, rahmatnya akan terus mengalir, bahkan menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Maka ada yang mengatakan Ar-Rahim du rahmah al-wasilah, rahmat Allah yang terus mengalir, yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Terus. Ya, kenikmatan dunianya kecil, diberikan lebih besar lagi nikmat dikubur, kemudian akan mendapatkan rahmat, nikmat yang lebih besar lagi dimasukkan ke dalam surganya, dan rahmat atau nikmat yang kung di antara bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semua alam. Segala puji bagi Allah. Allah dipuji karena Allah memiliki nama-nama, sifat-sifat yang sempurna. Dan memang layak kita puji. Memang layak kita apa? Puji. Karena tabiat seorang itu akan senang dengan sifat-sifat yang terpuji. Misalnya ada orang yang punya sifat dermawan. Sifatnya dermawan. Maka dia akan banyak dipuji. Dia suka raktir. Ada orang yang sakit diantarkan, bahkan dibiayai. Ada teman yang kekurangan selalu dibantu. Ada tetangga yang punya hutang-hutangnya dilunasi. Subhanallah. Sangat dermawan. Maka kecenderungan hati akan senang dan akan memujinya. Ketika disebut nama si fulan yang dermawan tadi, lisannya akan mudah untuk apa? Memuji. Baru satu sifat, yaitu sifat apa? Dermawan. Allah adalah Al-Jawad, Zat yang Maha Dermawan. Kenapa kita jarang memuji Allah? Kenapa kita jarang memuji Allah? Kenapa lisan kita sibuk memuji makhluk tapi jarang memuji Allah Subhanahu wa taala? Baru satu sifat. Belum sifat yang lain. Ada orang dipuji karena kepandaiannya. seorang yang pandai selalu dipuji si fulan pintar sekali. Padahal ilmu makhluk, ilmu manusia, wa ma utitu minal ilmi illa qalina. Kamu itu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Sedangkan Allah Al-Alim, Zat yang Maha berilmu. Kenapa manusia jarang memujinya? Maka betapa kita ini hamba-hamba yang zalim. Hamba-hamba yang zalim terhadap siapa? Haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk memuji makhluk yang banyak kekurangan, hanya sedikit ya, sifat-sifat kebaikan kita sudah puji. Dan kita sibuk untuk memujinya, tetapi kita jarang memuji Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah adalah Zat yang paling layak untuk dipuji. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semua alam. Alam adalah kullu ma siwallahu alam, semua selain Allah alam. Ada alam manusia, ada alam jin, alam malaikat, ini namanya alam. Wassalatu wassalam ala Abdillahi wa rasulihi wa khalilihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Semoga salawat dan salam tercurah kepada hambanya dan rasulnya, kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, semuanya. Nabi Muhammad sebagai Abdullah wa rasul, kita bersyahadat dengan syahadat kepada Allah dan syahadatul Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Dan kita bersaksi Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Nabi Muhammad adalah sebagai seorang abdul, hamba. Karena hamba maka tidak layak disembah. Tapi bukan sembarang hamba. Abdullah, abduhu masih digandeng dengan wa rasuluhu, rasulnya. Walaupun Nabi Muhammad adalah seorang hamba dan memang tidak layak disembah karena seorang hamba, tapi bukan sembarang hamba. Dia adalah wa rasuluhu, utusan Allah. Seorang hamba sehingga tidak layak disembah, dan seorang rasul tidak layak didustakan, tidak layak dimaksiati. Karena siapa yang taat kepada rasul, dia taat kepada Allah. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada rasul, hakikatnya dia taat kepada Allah. Jadi bukan sembarang hamba. Hamba sekaligus seorang apa? Rasul. Ya. Fa innal imana ahammu ma yajibu 'alal 'abdi al-inayatu bihi fi hadhil hayati. Maka sesungguhnya iman adalah perkara yang paling penting yang wajib atas seorang hamba untuk memperhatikannya, untuk menjaganya di kehidupan dunia. Iman adalah harta yang paling utama yang tidak bisa diganti dengan dunia seisinya. Harus diperhatikan, harus dijaga. Ini kekayaan yang paling berharga yang tidak boleh lepas sampai akhir hayat kita. Seandainya manusia tidak memiliki dunia seisinya, dia hanya memiliki iman, mungkin hidupnya di dunia sengsara. Tapi sengsaranya cuma 100 tahun, sebatas umurnya. Setelah itu dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat yang jauh lebih lama dibandingkan kesengsaraannya di dunia yang cuma 100 tahun. Kalau dia masih memiliki apa? Iman. Sebaliknya orang yang menjual imannya, ya, mungkin dia mendapatkan dunia seisinya, dia bisa bersenang-senang dengan dunia dan seisinya maksimal 100 tahun dia bisa senang, tapi dia akan mendapatkan kesengsaraan setelah kematian. Ya, maka kita jaga iman. Ini kekayaan yang paling berharga, jangan sampai ya lepas. Dan pun jangan sampai berkurang, jangan sampai luntur, jangan sampai rusak, kita jaga. Kalau sedikit rusak kita perbaiki, berkurang kita tambah terus, sampai ketika kita dipanggil oleh Allah, saat itu iman kita saat keadaan yang terbaik. Ya, masya Allah. Ya, alangkah bagusnya dipanggil Allah saat keadaan membaca Quran, ya, saat sholat, mau tidak saat membaca Quran dipanggil Allah, mau tidak, mau saat sholat, mau saat pengajian, mau. Ini kan saat pengajian, mau ya. Ya, mau lah, tapi jangan sekarang ya. Ya. Gimana? Baik. Fahuwa afdalu mattasabathu an-nufus. Dia adalah sepaling utama yang diusahakan oleh jiwa. Jiwa harus mengusahakan untuk menjaga imannya. Wa hasalathu al-qulub, dan dihasilkan oleh hati. Bagaimana hati kita itu? Jiwa kita itu selalu menjaga iman. Perhatian utamanya adalah masalah apa? Iman. Wa nala bihi al-'abdu ar-rif'ata fid dunya wal akhirah. Dan dengan iman tersebut, seseorang akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Karena kemuliaan itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan iman dia akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, kekafiran hanyalah kerendahan. Kerendahan di dunia dan kerendahan di akhirat. Ya. Dengan kekafiran, dengan kesyirikan, pada hakikatnya manusia telah merendahkan diri mereka sendiri. Dia menyembah kepada selain Allah. Pada hakikatnya dia telah merendahkan apa? Dirinya sendiri. Tidak pantas manusia merendahkan dirinya kepada selain Allah dengan menghampakkan menyembahnya. Ya. Tapi orang yang beriman ini adalah kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Bal inna kulla khairin fid dunya wal akhirati mutawakkifun 'alal imanis sahih. Dan bahkan sungguhnya seluruh kebaikan dunia dan akhirat itu semuanya tergantung dari iman yang benar. Jadi kebahagiaan itu patokannya adalah apa? Iman. Sedangkan kerugian, kesengsaraan adalah karena ketiadaan iman atau kekurang sempurnaan iman. Makanya dalam surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Demi masa manusia itu rugi kecuali orang yang beriman. Kerugian itu tergantung diantaranya karena keimanan. Sehingga keberuntungan juga tergantung dengan keimanan. Apabila imannya lepas sama sekali, maka dia akan mendapatkan kerugian mutlak. Tidak akan mendapatkan keuntungan sedikit pun di akhirat. Tidak akan pernah mengecap kebahagiaan surga walaupun satu detik, karena tidak punya iman. Demikian pula apabila imannya tidak sempurna, maka kebahagiaannya pun juga tidak akan sempurna. Maka segala kebaikan, kebahagiaan itu patokannya adalah iman. Fayambani ala kulli abdin mu'minin nasihin li nafsihi ayatafaqqada imanahu wa ayyang dura fi halihi ma'al imani hal imanuhu fi nama'in wa quwatin wa ziyadatin aw annahu bi khilafi dhalika ila wahanin wa dha'fin wa naqsin. Maka selayaknya seorang mukmin yang menasihati dirinya sendiri, dia pengin jadi baik. Dia bisa memotivasi diri sendiri. Dia memperhatikan imannya. Dia cari-cari imannya, dia perhatikan, dia cek imannya. Dia melihat keadaannya dengan pandangan iman, fokusnya iman. Bukan yang dicek hartanya terus, uang saya kurang. Uang saya tambah, nilai kuliah saya kok anjlok, IP saya kok turun, tapi imannya tidak pernah dicek. Imannya tidak pernah apa dicek. Tapi seorang mukmin yang nasik, yang menginginkan kebahagiaan untuk dirinya, keberuntungan untuk dirinya, dia selalu mengecek dirinya dengan pandangan iman. Imannya seperti apa? Apakah imannya dalam keadaan yang kuat? Apakah imannya dalam keadaan bertambah? Atau sebaliknya, imannya dalam keadaan lemah? Atau imannya dalam keadaan kurang? Dilihat imannya bertambah atau berkurang. Dicek hari ini seperti apa keadaannya. Kita hisap diri kita sebelum dihisap oleh Allah. Cek dulu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Umar bin Khattab. Hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap oleh Allah. Hisap. Iman kita seperti apa? Apakah naik? Apakah menjadi lebih baik? Makanya ada istilah kita tingkatkan iman dan ketakwaan. Karena iman itu bisa naik, bisa turun. Naik dengan ketaatan, turun dengan maksiat. Makanya ada ajakan, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Maksudnya apa? Ya, kita tingkatkan ketaatan kita. Ya, kalau sekarang kita baru bisa mengerjakan ketaatan, ibaratnya jumlahnya 10, ya besok harusnya sudah 11. Berarti iman ketakwaannya naik. Hari ini mungkin kita akui, kita sadari hawa nafsu kita masih melakukan pelanggaran maksiat kepada Allah sejumlah 10 pelanggaran misalnya. Berarti besok harus naik. Kalau sekarang 10, besok komitmen, berusaha, besok harus turun jadi 9. Itu naik, itu naik. Ya, dicek. Ya, harus menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ya. Bal ma ahwajahu ila tajdidil imani wa sa'yi fi tatmimihi wal hadzar min munkisatihi wa mud'ifatihi wa sa'yi fi taqwiyatihi. Bahkan betapa butuhnya seorang hamba itu dalam memperbarui imannya. Dia berusaha untuk menyempurnakannya. Ini yang paling dibutuhkan. Dan berhati-hati dari yang dapat mengurangi iman atau melemahkan iman dan berusaha untuk menguatkannya. Fa innal imana ta'tarihi umurun katsirun tungkisuhu. Karena iman itu ya dapat diliputi dengan ya dapat mengalami ya, penurunan dengan sebab-sebab yang banyak. Iman itu bisa menurun. Ya, iman itu bisa apa? Menurun. Banyak sekali perkara-perkara yang dapat mengurangi iman. Min fitani dunia, termasuk dari ujian-ujian dunia. Wa wasawisi asyaitan, waswas syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Wa kurona isu wa kulato ilfasad, ya, teman yang buruk, lingkungan yang rusak, itu bisa melemahkan apa? Iman. Mungkin sesama temannya imannya kuat ketika bergabung dengan teman yang akhlaknya buruk, itu merusak. Maka dikatakan bahwasanya teman yang buruk lebih berbahaya daripada ular berbisa. Teman yang buruk lebih berbahaya daripada apa? Ular berbisa. Kalau ular berbisa itu bisa membahayakan tubuhnya, hasad jasadnya, mungkin jasadnya bisa mati karena terkena bisa ular. Nah, lihat. Tapi teman yang buruk itu bisa merusak dan mematikan hati. Sesungguhnya kematian hati lebih berbahaya daripada kematian apa? Jasad. Kematian hati, rusaknya hati lebih berbahaya daripada rusaknya apa? Jasad. Ya, maka berhati-hatilah. Bukan berarti saya menyarankan untuk memelihara ular. Maksudnya bahayanya itu lebih dahsyat teman yang buruk dibandingkan ular. Ya. Kemudian wa nafsil ammarati bisu'i wa ghairi dhalika minal umuri allati yatarattabu 'alaiha dha'fuhu wa naqsuhu. Dan juga nafsu yang memerintahkan kepada yang buruk dan perkara-perkara yang lain dari perkara-perkara yang dapat mengakibatkan lemahnya iman atau berkurangnya iman. Fayahtaju ila sa'yin hasithin li taqwiyatihi wa tajdidihi. Maka seorang membutuhkan, dia berusaha untuk menguatkan imannya, ya, dia segera menguatkan imannya dan memperbaharuinya. Harus segera, jangan ditunda-tunda. Kalau baju kotor, selama dia mampu untuk segera membersihkan, maka dibersihkan sebelum kotorannya tambah apa? Banyak. Kalau kotorannya tambah banyak, kemungkinannya dua, dia malas untuk membersihkan atau memang menjadi susah untuk dibersihkan karena dia malas untuk membersihkan sejak awal. Begitu pula dengan hati, apabila terkena maksiat maka harus segera bertaubat. Kalau dia diamkan maka dia akan malas untuk bertaubat dan akan susah untuk menjadi orang yang bertaubat atau susah untuk dibersihkan. Makanya Rasul membuat satu perumpamaan yang bagus dalam doa istiftah. Allahumma naqqini minal khotaya kama yunaqqas thawbul abyadhu minad dannas. Ya Allah, bersihkan ya jiwaku dari dosa-dosa, salah, sebagaimana baju putih dibersihkan dari apa? Noda. Kalau baju putih kena noda, rasanya enggak nyaman, harus dibersihkan. Demikian pula seorang yang beriman melakukan maksiat, hatinya enggak tenang. Al-ismu mahaka fi nafsika wa karinta ayatani alaihin nas. Dosa itu menjadikan diri kamu ya, menjadi galau, ya, malu dilihat orang. Dalam satu riwayat, watarot dada bisadar, hatinya guncang, gelisah. Tapi kalau dibiarkan, sebagaimana baju putih dibiarkan terus kena kotoran, maka malas, maka jadilah dia gombal. Tahu gombal? Ya, baju putih kalau kena kotoran, tidak pernah dibersihkan, ujung-ujungnya digombal. Kalau sudah jadi gombal, itu senangnya malah tempat yang apa? Yang kotor-kotor. Baju putih kalau masih baru diman-iman, tapi kalau dia kemproh, kotor, duduk di lantai wes biasa, sudah nanti jadi kemproh. Hati juga gitu. Dosa dibiarkan, akhirnya dia terbiasa dengan apa? Dosa dan maksiat, sudah tidak peduli lagi dia. Ya, maka hati-hati. Maka hatinya ibarat seperti gombal yang lebih senang dalam maksiat, maksiat. Dia tidak bisa membedakan lagi mana yang baik dan mana yang buruk. Bahkan seakan-akan gombal akan terasa jijik dan tidak pantas ketika dia untuk membersihkan barang-barang yang istimewa, untuk disandingkan dengan tempat-tempat yang indah. Gombalnya dicentelkan di kamar tamu bersama dengan sepatu-sepatu yang indah, tas-tas yang indah, perkakas-perkakas, jam yang indah, jendela yang pantas. Maka hati-hati. Jika hati sudah kotor, kadang-kadang tidak nyaman untuk bergaul dengan orang-orang yang baik. Maka setiap dosa harus segera dicek, kemudian apa? Dibersihkan. Rawal Hakim fil Mustadrak wa Tabrani fi Mu'jam al-Kabir an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ats-tsaubu fas'alullaha ayujaddidal imana fi qulubikum. Kata beliau, Al-Hakim meriwayatkan dalam kitabnya Al-Mustadrak dan Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iman itu bisa usang dalam diri kalian sebagaimana baju itu bisa usang. Maksud juga baju juga bisa usang, rusak, kotor. Fas'alullaha ayujaddidal imana fi kulubikum. Maka mintalah kepada Allah agar selalu memperbaiki iman kalian. Ya, kita minta baju selalu dicek, diperbaiki. Ya, kotor dibersihkan. Ya, rusak ya dibersihkan agar menjadi tampak baru lagi. Ya. Fawasofa sallallahu alaihi wasallam al-imana bi annahu yakhlaqu kama yakhlaqu ats-tsaub ay yabla wa yatquf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati iman, dia bisa usang sebagaimana baju bisa apa? Usang. Maknanya adalah yabla, ini usang atau bisa lemah. Imannya bisa apa? Lemah. Wa yadkhulu an-naqsu min jara'i ma qad yaqau fihi al-mar'u min ma'asin wa athamin. Dan bisa dimasuki dengan kekurangan. Ya, ketika seorang hamba itu terjerumus dalam maksiat atau dosa. Ketika manusia terjerumus dalam dosa dan maksiat, imannya berkurang. Maka hati-hati. Wa ma yalqahu fi hadhihi al-hayati min mulhiyatin wa sawarifi mutanawwi'atin tasrifuhu 'anil iman. Dan juga apa yang ditemuinya di kehidupan dunia ini dari perkara-perkara yang mungkin bisa memalingkannya, melalaikannya dengan jenis yang banyak, kelalaian-kelalaian yang dapat melalaikan kita dari iman, ya, yang jenisnya sangat banyak, yang dapat memalingkan manusia dari apa? Iman. Wa fitanin idhamin tudhibu siddatal imani wa hayawiyatahu wa quwwatahu. Dan juga berbagai ujian fitnah yang besar yang bisa menghilangkan barunya iman tadi atau mengotori iman tadi, ya, dan bisa melemahkan kekuatan apa? Iman. Ada banyak perkara yang bisa, ya, menjadikan iman semakin tidak nampak baru atau usang atau kotor atau lemah. Wa tud'ifu jimalahu wa husnahu wa bawa'ahu. Dan perkara-perkara tersebut mungkin juga bisa melemahkan, ya, kecantikan atau keindahan iman, kebagusan iman, keelokan iman. Iman itu indah, tapi bisa menjadi rusak dengan banyaknya maksiat yang dia lakukan. Wa hahuna arsyadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan, memberikan petunjuk, memberikan arahan ila darurati tajdidil imani fil qalbi bitawajjuhi as-sadiqi ila Allah ta'ala. Faqala fas'alullaha ayujaddidal imana fi qulubikum. Maka di sinilah Nabi memberikan petunjuk arahan tentang pentingnya pembaharuan iman dalam hati dengan betul-betul menghadap secara jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. dengan betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan fas'alullaha, minta kepada Allah, ayujaddidal iman fi qulubikum, untuk memperbarui iman di dalam hati kita supaya iman kita tidak tergoyahkan dengan berbagai ujian. Ya. Kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan doa-doa yang lain. Agar iman kita terjaga. Kita berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terus berdoa agar iman kita tetap terjaga. Ini penting untuk diminta dalam urusan ruhiyah, urusan iman, urusan akhirat. Dan kalau kita perhatikan doa dan zikir-zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diminta oleh beliau sallallahu alaihi wasallam banyak berkaitan dengan iman, dengan masalah akhirat, berbeda dengan kita yang diminta kebanyakannya urusan apa? Kalau urusan dunia detail banget. Mintanya itu bisa detail banget panjang. Kalau urusan akhirat pakai doa satu jagat. Kalau urusan dunia itu doanya panjang, sampai didetailkan mintanya kepada Allah. Ya Allah, aku minta IPku 3,95. Ya Allah, aku minta sepeda ini, aku udah nabung. Mudah kalau untuk membeli sepeda dengan merek ini, merek itu. Ya Allah, aku minta ini detail. Tapi kalau untuk urusan akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyemangati para sahabatnya dengan contoh doa-doa yang banyak diminta adalah urusan ruhiyah, urusan iman, urusan akhirat. Walaupun tidak terlarang meminta urusan apa? Dunia, tetapi mementingkan urusan apa? Akhirat. Ya. Kalau ada orang berangkat haji umrah, titip doa. Coba perhatikan, titipan doa itu biasanya urusan dunia atau akhirat? Dunia. Urusan dunia. Ya. Masya Allah. Ini pentingnya kita. Mereka mungkin belum mengetahui tentang keelokan akhirat, keindahan iman, kenikmatan surga, sehingga mungkin tidak pantas untuk diminta. Subhanallah. Padahal ini yang paling penting. Fal maqamu yatatallabu tawajjuhan shadiqan ila Allah wa su'alan mulihan ayazidal imana wa yuqawwiyahu wa ayujaddidahu fil qalbi wa ayumakkinannahu fihi wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi di sini yang diharapkan adalah betul-betul meminta kepada Allah, doa yang betul-betul tulus kepada Allah agar Allah menambah iman, menguatkannya, membaharui iman dalam hati, kemudian mengokohkan iman agar Allah berkenan. Ya. Wa ayyumakkinahu, wa ayyumakkinahu, mengokohkannya. Ya. Supaya iman tetap kokoh, tidak goyah. Allah berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Dan Allah mampu. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dunia dan di akhirat. wala budda min jihadin nafsi wa muhasabatihi wa ilzamiha bil haqqi wa atriha alaihi atran. Qala Allah Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan harus seseorang itu berjuang sungguh-sungguh, ya, dia berjihad dengan jiwanya sungguh-sungguh, selalu introspeksi, selalu melazimkan terus-menerus dalam kebenaran, dan terus-menerus dia berusaha untuk itu, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dengan kesungguhan, dan bagi orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan berikan petunjuk jalan-jalan kami. Bagi orang yang sungguh-sungguh, Allah akan berikan petunjuk. Kalau kita sungguh-sungguh meminta, iman kokoh, terbentengi dari gangguan syaitan, insya Allah Allah akan berikan. Kita ingat kisahnya iblis laknatullah alaih, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis dengan tulus. Iblis juga doanya apa? Tulus. Meminta. Lalu siapa lagi yang akan diminta oleh iblis kalau bukan Allah? Iblis mengakui Allah sebagai penciptanya. Ketika dia sakit hati, ketika dia timbul rasa dengki kepada Adam dan berusaha untuk menyesatkannya, coba apa kata iblis, permohonan kepada iblis, angdirni ila yaumi yub'atsun. Sampai mintanya sesuatu yang seakan tidak masuk akal. Allah pun kabul. Ya Allah, berilah aku tangguh sampai hari kebangkitan. Artinya minta diberikan umur apa? Panjang, sakit dendamnya. Dendam iblis bukan hanya kepada Adam, tapi kepada anak turun Adam, sehingga pengen melampiaskan dendam ke anak turunnya dengan diberikan umur panjang. Maka pengalaman iblis menyesatkan orang luar biasa, dah banyak. Kalau bukan karena pertolongan Allah, maka manusia sudah akan mengikuti langkah iblis. Tidak ada orang yang selamat dari jeratan iblis kecuali dengan rahmat Allah. Maka kita minta bentengnya adalah dengan apa? Doa. Iblis berdoa kepada Allah dikabulkan? Kabulkan. Iblis berdoa kepada Allah dikabulkan. Untuk menyesatkan manusia diberikan umur panjang, dikabulkan kasih umur panjang. Maka kita supaya terbebas dari jeratan iblis, kita lawan dengan apa? Doa. Ya. Maka perbanyaklah berdoa dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wala budda aidan minal hadri syadidi minal fitani wala siyama fi hadzal zamani alladzi takatsarat fihi al fitanu allati tud'iful iman bal katsirun minha ta'ti 'ala ad-din min asasihi wa tankusuhu min aslihi. Dan bahkan harus juga seorang berhati-hati dengan kehati-hatian yang sangat dari berbagai macam ujian, terlebih lagi di zaman ini, karena secara umum dengan zaman semakin berlalu keburukan semakin banyak. Secara umum, dengan mendekati hari kiamat, maka akan bertambah rusak. Terlebih pada zaman ini ketika ujian bencana sudah semakin banyak, yang dapat melemahkan iman. Bahkan kebanyakan di antaranya datang untuk mengganggu dalam masalah agama dari mulai pondasinya, mengurangi dari pangkalnya atau pokoknya, sampai ujian-ujian iman itu sampai merusak pondasi iman, sampai merusak apa? Pondasi iman. Sehingga pikiran orang menjadi kacau, ragu terhadap agamanya, Ketika kecil dia mungkin yakin hafal innad-dina 'indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah apa? Islam. Dia hafal ayat wa may yabtaghi ghayral islami dinan falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang mencari agama selain Islam maka tidak diterima dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Dia yakin ketika kecilnya dengan bertambahnya umur, berlalunya zaman, kemudian menjadi ragu-ragu. Ragu-ragu dengan agamanya, keyakinan dari agamanya bahwasanya agama Islamlah yang diterima Allah, menjadi ragu-ragu. Kemudian dibisiki oleh syaitan, semua agama sama. Maka rusaklah pondasi iman. Ya. Rusak pondasi apa? Iman. Maka ini adalah ujian. Wal imanu atmanu syai'in fil wujud wa a'la kanzin fi hadhihi dunya wa man iftaqadahu iftaqada al hayata al haqiqiyah. Sesungguhnya iman ini adalah sepaling berharga dari yang ada. Yang paling berharga adalah iman. Sepaling tinggi, sepaling mulia dari perbendaharaan di dunia ini. Tidak ada yang lebih mulia, lebih agung, lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan iman. Barang siapa yang kehilangan iman, dia kehilangan hakikat hidup. Dia kehilangan kehidupan yang hakiki. Maka wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia termasuk orang yang apa? Rugi. Yang kehilangan iman. Apalagi hilang secara sempurna, imannya hilang, lepas, tercabut akarnya. Maka sedikit pun di akhirat tidak akan mendapatkan kebahagiaan walaupun satu tetes. Maka hati-hati dengan tercabutnya iman. Atau terkuranginya kesempurnaan iman. Karena kehidupan yang hakiki adalah di akhirat. Yang kebahagiaannya sangat bergantung dengan apa? Iman, kualitas iman seseorang. Ya. Fa innahu la hayata haqiqatan lil insani bila iman. Maka sesungguhnya tidak ada kehidupan hakiki bagi manusia tanpa iman. Wa amma mujarradu al-mashyi 'alal aqdam wal akhdhu bil aidi wa takallum bil alsun dunal imani billah fa hadhihi hayatun bahimiyatun li annahu yashtariku fiha al insanu wal hayawan. Adapun kalau hanya sekedar bisa berjalan dengan kaki, bisa megang dengan tangannya, bisa ngomong dengan lisannya tanpa diiringi dengan iman kepada Allah, maka ini mirip seperti kehidupan binatang. Apa fungsinya? Binatang juga bisa jalan, binatang juga bisa makan, bisa melihat. Apa bedanya manusia? Ya. Tidak ada bedanya. Kenapa? Karena ini sama manusia dan hewan. Kan dia akan menjadi rugi. Kalau binatang bisanya makan, tidur, melihat, dengar. Ya. Kalau enggak dikasih makan enggak ngamuk gitu saja. Kalau lapar ya bengok-bengok binatang. Kalau sudah dikasih ya sudah diem, tidur. Kan ya begitu aja binatang. Kalau manusia hidupnya hanya itu, hanya teriak-teriak untuk makan, melihat, senang, tidur. Ya. Bangun, cari makan, pulang, tidur. Kayak binatang. Ya, gak ada bedanya. Dan binatang masih mending. Karena ketika di akhirat, mungkin dia pernah berbuat zalim terhadap saudaranya sesama binatang ketika menyeruduk temannya dengan keadilan Allah, Allah kisas, maka diizinkan binatang yang dulu pernah menyeruduk temannya dikasih kesempatan yang terseruduk untuk menyeruduk, selesai urusan binatang. Setelah binatang itu saling kisas, akhirnya dilebur menjadi tanah, selesai urusannya, tamat. Riwayat binatang tamat ketika selesai pengkisosan antar binatang, selesai, tamat, dilebur jadi apa? Tanah. Adapun orang kafir belum selesai urusannya. Mereka ketika melihat binatang selesai dikisos kemudian lebur jadi tanah, pengen kemudian mengatakan, ya laitani kuntu turoba, andekan aku menjadi apa? Tanah. Pengen seperti apa? Binatang. Tapi tidak, urusannya tidak terhenti, tidak tamat seperti tamatnya riwayat binatang. Dia akan terus mengalami kerugian. Kalau di dunia tidak mau disebut binatang, tapi di akhirat pengen jadi apa? Binatang. Makanya mereka di dunia ini ulaika kal an'am bal hum adzal, seperti binatang saja tidak ada urusan iman, bahkan lebih tersesat, lebih gembringer, karena seharusnya dia bisa mendapatkan petunjuk tapi tidak mau mendapatkan petunjuk. Ya, maka di akhirat dia akan mendapatkan nasib yang lebih mengerikan dibandingkan binatang. Binatang karena enggak dibebani dengan ya beban syariat. Ya, maka selesai urusan setelah saling dipisah, selesai. Adapun manusia tidak selesai sampai di situ. Ya. Amal hayatul hakikiyah, amal hayatu al haqiqah, fa'iyya hayatu ta'ah lirrahman wa tibair rasul sallallahu alaihi wasallam. Walihada qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Maka sungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan taat. Jadi kehidupan hakiki itu kehidupan taat kepada Allah, mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kehidupan yang hakiki. Umur manusia yang hakiki adalah umur untuk taat. Mungkin manusia dikasih umur panjang, tapi umur hakikatnya adalah umur yang dia gunakan untuk apa? Taat. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhi panggilan Allah, penuhi panggilan Rasul, yang mana panggilan itu bisa menjadikan hati kalian hidup. Hati kita menjadi hidup dengan memenuhi panggilan Allah dan Rasul. Maka hati kita akan tumbuh subur dengan semakin bisa menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Ini kehidupan yang hakiki. Ya. Walaqad kana as-salafu rahimahumullahu jami'an minas sahabati wa man ba'dahum ya'nuna bi imanihim inayatan kabirah wa yahtammuna bihi ihtimaman balighan. Adapun para salaf, para ulama terdahulu dari kalangan sahabat dan orang setelahnya begitu memperhatikan iman mereka dengan perhatian yang besar. Mereka memperhatikan dengan perhatian yang tinggi. Wal atharul manqulatu anhum fi tafaqqudil imani wal amali ala taqwiyatihi wa jadwa tajdidihi katsiran. Adapun asar-asar, riwayat-riwayat yang terukil dari mereka, bagaimana mereka itu memperbaharui, mencari imannya, berusaha mengamalkan untuk menguatkan iman, amalannya seperti apa, memperbaharui itu sangat banyak. Bagaimana perilaku para ulama terdahulu, ya, dalam mengecek iman mereka, apakah imannya bertambah atau berkurang, ya, itu banyak. Fahadha al-Khalifah ar-Rashid Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu li ashabihi. Dan inilah diantaranya Khalifah ar-Rashid Umar bin al-Khattab, dia berkata kepada para sahabatnya, halummu nazdat imanan, ngajak sama kawan, ayo sini kita berusaha nambah iman. Majlisnya adalah majlis untuk menambah apa? Iman. Wa fi lafdin kum fina nasdadu imanan, ayo ikut aku, mari kita bersama-sama nasdadu imanan, kita tambah iman supaya imannya bertambah. Dikumpul untuk nambah iman, bukan ngumpul untuk mengurangi apa iman, ya. Ay najlisu wa nadhkurullah ta'ala, ya, najlisu wa nadhkurullah tabaraka wa ta'ala wa nadhkurul jannah wa nadhkurun nar wa nadhkuru wa'idallah wa wa'dahu wa nadhkuru raja'ahu wa khawfahu wa nadhkuru dhalika kullahu hatta yazida imanuna wa yaqwa. Maksudnya apa? Ayo kita duduk berzikir kepada Allah, ya, diantara dengan menuntut ilmu, kita ingat-ingat surga, cerita tentang surga, cerita tentang neraka, cerita tentang ancaman Allah, janjinya, diingat, itu bisa menambah iman. Bukan yang diceritakan, tema-tema yang nanti justru menambah apa? Maksiat. Ya. Cerita ngobrolnya ngalor ngidul, ujung-ujungnya bertambah apa? Maksiat. Tapi ulama terdahulu itu ngobrol itu untuk menambah iman. Wa nadhkur raja'ahu wa khawfahu, ayo kita sama-sama untuk berusaha, ya, mengharap kepada Allah, takut kepadanya, ya. Fa nadhkuru dhalika kullahu hatta yazida imanuna wa yaqwa, kita bukan ingat kepada Allah, nah, dengan semua itu kita saling mengingatkan dengan surga, dengan neraka, dengan janji Allah, dengan ancaman hari Allah, sampai imannya bertambah dan semakin kuat. Wa kana Abdullah ibn Mas'udin, ya, radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang mulia, dulunya seorang pengembala kambing yang tidak diperhatikan, yang tubuhnya, ya, kecil, hatinya kecil, sampai ada sahabat yang menertawakannya, ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kakinya Ibnu Mas'ud ini, ya, ini ditimbang di akhirat, ini lebih besar, lebih berat daripada gunung Uhud. Seorang sahabat yang mulia, ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, beliaulah yang mengeksekusi Abu Jahal dalam perang apa? Perang Badr, ya. Seorang penggembala kambing, ternyata beliaulah yang dikenal dalam sejarah sebagai eksekutor Abu Jahal dalam perang Badar. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, ijlisu bina nazdat imanan. Dia juga mengatakan sama, mirip, ayo duduk-duduk, yuk kita nambah iman. Temanya tema iman, ya. Wa kana yaqulu fi du'ai, juga teriwayatkan di antara doanya, Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Doanya, ya Allah, tambahkan iman, tambahkan keyakinan, tambahkan kefaqihan, tambahkan ilmu. Wa kana Mu'ad ibn Jabal, Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala an, juga berkata, yaqulu ijlisu bina nu'minu sa'atan, ayo kita duduk-duduk, sama duduk bersama kami, yuk kita nambah iman sesaat. Semuanya terkait dengan iman. Ya, tadi dikatakan asar-asar para sahabat dan orang-orang soleh setelahnya. Ubahnya obrolannya seputar apa? Iman. Obrolannya seputar apa? Iman. Wa kana Abdullah ibn Rawaha ya radhiyallahu ta'ala an ya'khudhu bi yadin nafar min ashabihi fa yaqul ta'alu nu'min sa'atan ta'alu falnadhkurillaha fanasdat imanan bi ta'atihi la'allahu yadhkuruna bi maghfiratihi. Subhanallah. Abdullah bin Rawaha pernah memegang tangan dari beberapa orang dengan dari beberapa orang dari sahabatnya, diajak, hei lihat sini, diajak. Ta'alau, mari, nu'minu sa'a, kita beriman sejenak. Ta'alau, ayo mari, kita berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, supaya iman kita bertambah dengan ta'at. Supaya apa? Ya kuru nabi maghfirati, supaya Allah ingat kepada kita dengan mengampuni. Wa yaqulu Abu Darda radhiyallahu ta'ala an, berkata Abu Darda, min fikhil abadi, termasuk dari kepandaian, kefakihan seorang hamba, ayya'lama amuzdadun huwa ammuntakisun. Ya. Dia itu tahu imannya bertambah atau berkurang. Wa min fikhil abdi ayya'lama nazghati syaitani anna ta'tihi. Termasuk kefakir seorang itu dia tahu tentang bisikan-bisikan setan, bagaimana dia mendatanginya. Jangan sampai terkena bisikan-bisikan apa? Syaitan. Yuridu maksudnya apa? Beliau menginginkan apa? Anna min fikhil abdi ayang dura fi amri imanihi afi ziyadatin huwa am nuqsanin fakathiru minan nas yang kusu imanuhu wala yantabih wahadha min dha'fil fikhi wal basirah. Beliau maksudkan bahwasanya termasuk kefakihan seseorang, dia melihat dalam urusan imannya apakah bertambah ataukah berkurang. Karena kebanyakan manusia itu imannya berkurang dan dia tidak perhatian. Imannya berkurang tidak perhatian. Imannya tercuri oleh syaitan, dia tidak perhatian. Adapun kalau hartanya berkurang, dia perhatian, segera cari. Dia terpikir, uangku di dompet tadi kayaknya ada 250.500 rupiah. Hilang 500. Dicari-cari, karpetnya dibukai. Sudah kayaknya hilang 500 rupiah. Kemudian tidurnya enggak nyenyak. 500. Satu pentol cilok. Cari-cari. Dia gelisah dengan hilangnya apa? Bagian kecil dari hartanya. Tapi ketika imannya terkurang, dia masih bisa nyenyak tidur. Masya Allah. Dia tidak perhatian dengan imannya yang berkurang. Tidak perhatian. Ya. Ini adalah wahaja min dha'fil fiqhi wal basirah. Ini adalah kelemahan, kefakihan seorang dan basirah, pandangan ilmunya. Wa kana Umar ibn Habib al-Khatmi radhiyallahu ta'ala an yaqul al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Umar bin Hubaib, Habib atau Hubaib, saya tidak tahu. Ya. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Dan dikatakan faqila wa ma ziyadatuhu wa nuqsanuhu, dikatakan ya, bagaimana dia bisa bertambah, bisa berkurang? Gimana sih kok bisa bertambah, bisa berkurang? Qala idza dzakarnallaha wa hamidnahu wa sabbahnahu fadzalika ziyadatuhu. Apabila kita berzikir kepada Allah, memuji kepada Allah, bertasbih kepada Allah, maka itu imannya tambah. Itulah tambahan iman. Wa idza ghafalna wa dhayya'na wa nasina fadzalika nuqsan. Tapi kalau kita itu lalai, menyanyiakan, melupakan, maka itu pengurangan iman. Wa kana Alqamah ibn Qais, Alqamah bin Qais An-Naqai rahimahullahu taala, wa huwa ahadu kibari tabi'in wa ajillaihim, yaqulu li ashabihi umshu bina nasdad imanan. Kata tadi sebutkan para sahabat, sekarang sebutkan para tabi'in, termasuk Alqamah bin Qais An-Naqai, salah seorang pembesar kalangan tabi'in dan orang-orang yang paling mulia di antara mereka dari kalangan tabi'in, berkata kepada teman-temannya, ayo kita berjalan bersama supaya kita bertambah iman. Para sahabat itu mau duduk, mau jalan, pengennya nambah apa? Iman. Ya. Bukan untuk hal-hal yang lalai. Ayo duduk yuk ngegim bareng. Masya Allah. Pengennya lalai. Wa su'ila Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i rahimahullahu ta'ala 'anil imani ayazid, dan ditanyakan kepada Abdurrahman bin Amr al-Auza'i tentang iman, ayazid, apakah iman bisa bertambah? Na'am, katanya, qala na'am, iya, hatta yakuna kal jibal, sampai iman itu bisa kokoh menjulang tinggi seperti gunung, bisa bertambah itu. Qila, ya, apa yang kus? Apakah iman juga nantinya bisa berkurang? Katanya, qala na'am hatta la yabqa minhu syai'. Iya bisa, sampai enggak tersisa sedikit pun. Tercabut seakar-akarnya, hilang imannya. Bisa, iman bisa bertambah kokoh seperti gunung menjulang tinggi, kokoh, dan iman bisa tercabut seakar-akarnya. Wa su'ila al-Imam Ahmad rahimahullahu taala 'anil iman yazidu wa yanqus, tanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullah tentang iman, yazidu wa yanqus, ya Imam Ahmad, apakah iman bisa bertambah dan berkurang? Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu bisa bertambah dan berkurang. Bagaimana yang teriwayatkan banyak dari para salaf ulama terdahulu. Makanya di sini disebutkan, apakah iman itu bisa bertambah dan berkurang? Qala yazidu hatta yablugha a'la samawati sab'. Oh iya bisa. Dia bisa bertambah sampai mencapai puncak tertinggi dari langit yang tujuh. Ya. Wa yanqusu hatta yasira ila asfali safilin as-sab'. Dan iman juga bisa berkurang sampai mencapai paling rendah di lapisan ketujuh, jadi paling dalam, yang paling rendah. Wal atharu wan nuqulu 'ani sahabati wat tabi'in wal a'imma fi hadza al ma'na katsira. Ya, wa man nadhara fi siyari haula'i sahaba wa tabi'in wal a'imma al ajilla adraka kaifa kanu yatafaqquna imanahum wa yas'auna fi ziyadatihi wa taqwiyatihi, ya, wa yasta'iduna amma wa yabta'iduna amma yud'ifuhu wa yunqisuhu wa hakadha asya'nu fi kulli man ittaba'ahum bi ihsan. Dan asar dan nukilan dari sahabat tabi'in, para imam ini sangat banyak. Barang siapa yang memperhatikan perjalanan hidup para sahabat, para tabi'in, para imam yang mulia, mereka akan mendapatkan kisah-kisah mereka, gimana mereka itu mencari iman mereka, supaya apa? Mereka bisa menambah imannya, mereka berusaha bagaimana bisa bertambah, bisa kuat, dan menjauhi perkara-perkara yang dapat melemahkan dan mengurangi iman. Inilah perkara yang hendaknya dilakukan oleh setiap orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ngantuk? Capek nggak? Nggak tuh? Cuma dengarkan saja kok. Supaya nggak capek ya ditulis. Nanti nggak capek. Tulis. Qala Syekh Abdurrahman Ibn Sa'di rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullahu ta'ala, fal 'abdul mu'min al muwaffaq la yazalu yas'a fi amrayn. Seorang mukmin yang diberikan taufik senantiasa berusaha dalam dua hal. Dia berusaha. Yang pertama, ahaduhuma tahqiqul iman wa furu'ihi wa tahaqquq bihi ilman wa amalan halan. Yang pertama, dia berusaha merealisasikan iman, cabang-cabang iman. Dia berusaha untuk merealisasikan dengan ilmu dan amalan. Dia berusaha untuk menjaga iman tersebut. Mewujudkan iman tadi. Kemudian yang kedua, asayu fidat ima yunafihi wa yunkisu wa yunakiduhu au yunkisuha minal fitani zahirah wal batina wa yudawi ma qassara minal awwal wa ma tajarra wa ma tajarra alaihi minal thani bitawbati an-nusuh wa tadarakal amru qabla fawatihi. Yang kedua, berusaha untuk mencegah supaya iman itu tidak tertolak atau ternafikan atau hilang atau berkurang terhadap perkara-perkara ujian lahir dan batin. Berusaha untuk selalu memendekkan angan-angan dan berusaha supaya imannya tidak berkurang tadi. Apabila dia sudah merasa berkurang, maka dia segera taubat nasuha. Maka dia akan menemukan imannya sebelum hilang. Jadi sebelum imannya tercuri oleh setan ibaratnya, baru digondol ambil lagi. Segera dicari supaya enggak terbawa lari. Wa fi hadza tanbihun ala ahammiyati ahammiyati mura'ati al-janibaini fa yu'na al-'abdu bi janibi tajdidil imani wa quwwatihi wa ziyadatihi wa sa'yu bi takmilihi bi fi'li ta'ati wa imtithali amrihi wa yas'a fi tafil umuri allati tuqiful iman wa tunqisuhu. Jadi ini adalah perhatian, peringatan untuk memperhatikan dua sisi, menjaga dua sisi. Artinya sisi pertama, seorang hamba itu berusaha memperbaiki imannya, memperbarui imannya, menjaga kekuatan dan tambahan imannya, berusaha untuk menyempurnakannya dengan taat dan tunduk kepada Allah. Itu satu sisi. Kemudian sisi yang kedua yaitu apa? Berusaha mencegah dari perkara yang dapat mengurangi apa? Iman. Jadi perkara yang pertama itu gimana imannya nambah. Perkara yang kedua gimana imannya tidak berkurang. Begitu. Dua sisi yang harus diperhatikan. Gimana imannya bisa kuat dan bertambah, itu satu sisi. Sisi yang kedua apa? Gimana imannya tidak apa? Berkurang atau menjadi lemah atau hilang waliyatullah. Ini dua sisi yang harus diperhatikan. Jangan hanya fokus nambah saja, tapi ya ketika berkurang bocor nggak ketahuan. Cari duit terus, tapi uangnya diambilin orang nggak pernah berhati. Ya. Masya Allah. Ya. Ini harus perhatikan bagaimana iman bertambah satu sisi, bagaimana imannya terjaga jangan sampai apa berkurang. Wa hadza yutatallabu ma'rifatu amrayni 'azimaini tsumma al-'amalu was-sa'yu 'ala tatbiqihima. Ini maka dituntut seorang itu memahami dua perkara agung ini, berusaha mengamalkannya dan berusaha untuk mempraktikkannya. Apa itu? Tadi sudah diringkas. Ya, al-awwal asbabu ziyadatil imani wa quwwati, yaitu sebab bertambahnya iman dan kuatnya iman. Yang kedua, Pak, asbabu naqsil imani wa dha'fihi, sebab berkurangnya iman dan lemahnya iman. Wa hiya katsiratun, dan ini sangat banyak. Walakin usyiru ila ahammiha ala wajhi al-ikhtisari wal ijazi. Ini sangat banyak, akan tetapi saya hanya akan mengisyaratkan yang paling penting saja secara ringkas. Wa nabda'u awalan bi dzikri ahammul umur al-ba'itsah 'ala ziyadatil imani wa tajdidihi. Beliau memulai dengan ya yang paling penting dari urusan yang dapat membangkitkan tambahan apa iman. Jadi beliau akan membahas dua hal. Yang pertama, perkara-perkara yang bisa menambah iman. Kemudian yang kedua, perkara-perkara yang bisa mengurangi apa? Iman. Dimulai dari perkara yang dapat menambah iman. Ta'allumu ilmi syar'i. Yang bisa menambah iman yang pertama apa? Belajar ilmu syar'i. Ini bisa menambah iman. Fabil ilmin nafi', yani ilmu kitab wa sunnah, yazidul iman wa yaqwa hatta yatamakkana fil qalbi. Ya, dan dengan ilmu yang manfaat, yaitu ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah, akan menambah iman dan menguatkannya sampai kokoh di dalam hati. Wa abwabul ilmi syar'i katsiratun jiddan. Ya, dan pintu-pintu ilmu syar'i itu sangat banyak. Wa awwalu ma yadkhulu fi dzalika qira'atu Al-Qur'an Al-Karim wa tadabburuhu. Ya, dan pintu ilmu syar'i itu banyak. Yang paling penting yang masuk dalam perkara tersebut adalah membaca Qur'an, berusaha mentadabburinya. Ditadabburi Qur'annya. Baca Qur'an bagus, tapi usahakan juga untuk tadabbur. Mungkin seseorang dikaruniai umur 20 tahun, 30 tahun khatam Qur'an sudah berkali-kali. Ketika Ramadan khatam sekali, Ramadan khatam dua kali, Ramadan khatam tiga kali, bagus. Tapi karunia umur yang sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, barangkali belum pernah khatam Quran dengan maknanya. Ya. Padahal di antara tujuan Quran itu adalah agar kita mentadabburi ya, Pak, maknanya. Fa inna kalamallahi min a'zami ma yazidul iman. Karena kalam Allah, Al-Quran jadi kalam Allah adalah perkara yang paling besar bisa menambah iman. Kama qala ta'ala wa idza ma unzilat suratun ya faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Ya. Apabila diturunkan satu surah maka mereka di antara mereka mengatakan siapakah di antara kalian yang tambah iman? Fa'amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, imannya bertambah dan mereka berbahagia, senang. Wa'amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Berbeda dengan orang yang hatinya ada penyakit, maka justru menambah ya, kotor ya, dan semakin bertambah kotor ya, dan mereka mati dalam keadaan kekafiran. Ya. Wa qala ta'ala inna hadzal qur'ana yahdi lillati ya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Wa qala ta'ala afala yatadabbaruna al-qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mentadabburi Qur'an? ataukah di dalam hatinya ada kunci? Kenapa mereka tidak mendapatkan petunjuk? Apa enggak mentadaburi Quran atau hatinya terkunci? Al-Quran adalah ya, petunjuk. Kenapa kok sampai enggak bisa dapat petunjuk? Al-Quran itu petunjuk. Apakah hatinya terkunci? Ya, masya Allah. Makanan hati kita adalah Quran, petunjuknya, sehingga hati menjadi sehat. Kalau ditadaburi insya Allah sehat. Bagaimana seorang tubuhnya mendapatkan makanan? Ada makan, permasalahannya dia mau makan atau tidak, atau mulutnya terkunci tidak mau makan, berarti tetap lapar. Tinggal dipilih, dia mau makan atau tidak. Kalau makan, insya Allah tubuhnya akan menjadi kuat. Al-Quran sudah ada petunjuk. Dia mau tadabur, kalau tadabur, insya Allah hatinya menjadi kuat. Tapi kalau tidak, ya sudah. Wa qala ta'ala fala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairi al-lail la wajadu fihi khilafan katsira. Apakah mereka tidak tadabbur Qur'an? Seandainya Al-Qur'an bukan berasal dari Allah, mereka akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Al-Qur'an dari Allah. Wa qala ta'ala kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Al-Qur'an adalah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Nabi penuh dengan berkah. Apa artinya berkah? Berkah itu kasratul khair wa dawamu. Artinya banyaknya kebaikan dan langgengnya kebaikan tersebut. Al-Quran itu berkah. Semua sisinya baik. Membacanya dapat pahala, tadaburnya dapat pahala, menghafalnya dapat pahala, mendengarkannya dapat pahala, mengamalkannya mendapatkan pahala. Berkah. Fatadabburu al-Qur'an wa tilawatuhu wa ta'ammul fi ayati yazidu fi imanil abdi. Maka tadabbur Qur'an, membaca Qur'an, kemudian juga memperhatikan ayat-ayatnya bisa menambah iman seorang hamba. Menambah iman seorang hamba. Kemudian yang kedua, ma'rifatu asma'illahil husna wa sifatihi al-ulya. Supaya kita bisa menambah iman, kita harus kenal dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah SWT. Kita kenal nama Allah dan sifatnya. Ini akan menambah lezatnya ibadah. Ya, lezatnya ibadah. Fa'inna Allah Ta'ala yaqulu Kuli da'u allaha awi da'u rahman ayyama tad'u falahul asma'ul husna. Jadi bagi Allah ya, katakan ya, serulah Allah ya, dengan nama Allah atau menyeru dengan nama ar-Rahman ya, dengan apa saja kamu menyeru Allah atau dengan ar-Rahman, maka bagi Allah nama-nama yang baik. Wa qala ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama tersebut. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-karim inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannah. Sungguhnya bagi Allah memiliki 99 nama, 100 kurangi 1 artinya 99. Wa man ahsaha dakhulal jannah. Barang siapa yang bisa menghafalnya kemudian merealisasikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala di sifat-sifatnya, dakhulal jannah, dia akan masuk surga. Fa ma'rifatu asma'illahi ta'ala al-husna wa ma'rifatu ma'aniha thumma al-'amalu bima taqtadhihi min a'dha'i asmin a'dhami asbabi ziyadatil iman. Sesungguhnya mengenal nama Allah yang husna, artinya husna itu balighatun fil husni ghayatah, mencapai puncak kebagusan. Orang punya sifat dermawan, tapi kedermawanan yang paling puncak dan tidak ada yang mengunggulinya itu kedermawanannya Allah. Orang punya ilmu, tapi ada zat yang memiliki ilmu yang paling tinggi yang tidak ada bisa mengungguli ilmu Allah, dialah al-alim, zat yang maha berilmu. Itulah makna husna ya. Nama husna. Dengan kita mengenal nama-nama Allah, sifat-sifatnya, maka kita akan bertambah iman. Ya. Ini penyebab kita bisa bertambah iman. Sebaliknya akal. Seorang berbuat maksiat karena mungkin tidak mengenal nama dan sifat Allah. Akar seseorang malas dalam taat karena tidak mengenal Allah. Nama-nama sifatnya dengan pengenalan yang sempurna. Ya. Karena kalau tidak kenal itu biasanya menyepelekan. Ada seorang misalnya jenderal misalnya. Ya, ngantarkan istrinya mungkin ke pasar. Tidak bawa seragam biasa saja lah, pakai kaos oblong. Ya. Ke pasar. Parkirnya salah sedikit. Nanti bisa dimarah-marahi sama tukang apa? Parkir. Kenapa? Si tukang parkir tidak kenal. Tidak kenal dia. Ya. Maka orang yang tidak kenal itu bisa berani seenaknya. Ya. Maka barang siapa yang tidak mengenal Allah, maka akan menyebabkan dirinya berani dalam banyak berbuat maksiat. Maka kenalilah Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang mudah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang punya teman yang dia sangat dermawan, yang dia sangat pintar, yang dia sangat penyayang, yang dia juga jadi pemimpin yang sangat adil. Ya, ada seorang pemimpin, dia sangat adil, dia sangat dermawan, sangat kasih sayang, sangat pintar, sangat perhatian. Ketika dia ngomong, tidak ada yang berani nolak. Kenapa? Tahu sifatnya. Dia itu orangnya baik, adil, bijaksana. Ketika ngomong, tidak ada yang berani menolak, karena tahu sifatnya. Itu dengan makhluk yang sedikit kita ketahui sifatnya. Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna, nama-nama yang mencapai puncak kebagusan. Ketika seorang hamba tidak mengenalnya, maka dia tidak akan bisa mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Ya. Gitu. Allah taala alam, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi istirahat 15 menit ya. Mungkin itu sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Ustaz. Alhamdulillah, yang pertama kita telah menyelesaikan sesi pertama pada kajian kitab Tajwid Al-Iman karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr. Untuk istirahat kali ini sampai 10 lebih 15. Sampai 10 lebih 15, insya Allah nanti kajian akan dimulai kembali dan selesai pukul 11 siang. Kepada jamaah, baik ikhwan maupun akhwat, silakan menikmati, teh krim terlebih dahulu. Tapak tali tabatel. Kemudian apabila terdapat pertanyaan bagi teman-teman baik ikhwan maupun akhwat, silakan menulisnya melalui kertas. Jadi sesi tanya jawab ini bersifat kondisional. Jadi apabila ada pertanyaan silakan langsung diajukan ke depan. Insya Allah nanti apabila terdapat peluangan waktu dapat dijawab oleh Al-Ustaz. Sekian info dari panitia.